Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'ufiruh wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu falamudillalah wa may yudlil falahadiyalah. Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai dengan malam hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan taufik kepada kita, nikmat dengan berbagai bentuknya. Kembali di malam yang ke-7 dari bulan Rabiul Awal 1442 Hijriah ini, kita lanjutkan kembali pembacaan dari kitab Fathul Majid Syarhu Kitab Tauhid. Kita sekarang memasuki nas yang terakhir pada bab yang ke-9, babu maja'a fi dzabhi li ghairillah. Hadis yang terakhir yang dibawakan di dalam bab ini. Qala rahimahullahu taala, qala al-musannif rahimahullah wa an Tariq ibn Shihab anna Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam qala dakhala al-jannata rajulun fi dzubabin wadakhala an-nara rajulun fi dzubabin. Dari Tariq ibn Shihab radhiyallahu ta'ala anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, seseorang masuk ke dalam jannah disebabkan seekor lalat. Wadakhala an-nara rajulun fi dzubabin. Dan ada juga seseorang yang masuk neraka disebabkan seekor lalat. Qalu wa kaifa dzalika ya Rasulullah? Mereka pun bertanya, bagaimana hal itu bisa terjadi ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Qala, beliau menjawab, marwa rajulani ala qumin lahum sanamun la yajuzuhu ahadun hatta yuqarriba lahu syai'an. Faqalu li ahadihima qarib. Qala laysa indi syai'un uqarib. Qalu lahu qarib walau dzubaban. Faqarraba dzubaban fa khallu sabilahu. Fadakhala an-nar. Ada dua orang dari suatu kaum melewati yang melewati suatu kaum yang memiliki berhala, yakni mereka pemuja atau penyembah berhala, di mana mereka tidak bolehkan seorang pun untuk melewati berhala tadi atau jalan yang ada berhala tersebut padanya, kecuali dia yuqarrib lahu syai'an, dia memberikan persembahan kurban untuk berhala tersebut sesuatu. Faqalu li ahadihima, lalu kaum itu berkata kepada salah seorang dari dua lelaki tadi, qarib, berkurbanlah kamu. Yakni ketika lelaki tadi hendak melewati jalan tersebut, maka penjaga berhala tadi, kaum tersebut berkata kepada lelaki yang hendak lewat tadi, berkurbanlah kamu, yakni berkurbanlah sebelum engkau melewati berhala ini. Qala, lelaki tadi berkata, laisa indi syai'un uqarib, saya tidak memiliki sesuatu yang bisa dikurbankan, yang bisa dijadikan sebagai persembahan. Qalu lahu qarib walau dzubaban, mereka pun berkata kepadanya, berkurbanlah, berikanlah persembahan, meskipun dengan seekor lalat. Faqarraba dzubaban, lalu dia pun berkurban dengan seekor lalat. Faqallu sabilahu, lalu mereka pun membiarkan jalannya, membolehkan dia melewatinya. Fadakhalan nar, lelaki tadi masuk neraka dengan sebab tersebut. Waqalu lil akhar, mereka pun berkata kepada orang yang lain, lelaki yang kedua yang hendak melewati tempat tersebut dari dua orang tadi, qarib, berkurbanlah kamu. Sebelum kamu lewat, kamu harus berkurban. Faqala, lelaki tadi menjawab, ma kuntu li uqarriba li ahadin syai'an dunallahi azza wa jal. Aku tidak akan berkurban untuk sesuatu seorang pun, sedikit pun, jika itu dipersembahkan kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Fadarubu unuqah, lalu mereka pun memenggal, yakni membunuhnya. Fadakhalal jannah, lalu lelaki tadi pun masuk ke dalam jannah. Rawahu Ahmad. Hadis ini dalam riwayat al-Imam Ahmad rahimahullah. Hadis ini disebutkan oleh musannif rahimahullah dalil sebagai dalil yang terakhir dalam bab ini, yang menyebutkan tentang kurban atau sesembelihan yang diperuntukkan kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala, di mana kurban ini akan menjadi sebab seseorang masuk ke dalam neraka, na'udzubillah. Demikian pula, seorang ketika meninggalkan perbuatan ini, kurban kepada selain Allah, ketika dia meninggalkannya, yakni dia meyakini bahwa kurban sesembelihan itu ibadah, sehingga harus dan wajib dipersembahkan hanya kepada Allah semata, dan dia meninggalkan perbuatan menyembelih untuk selain Allah, meskipun dia dibunuh, hasil akhirnya dia akan masuk ke dalam jannah Allah subhanahu wa ta'ala. Qala asy-syarih rahimahullah, qala Ibnu al-Qayyim rahimahullah, qala al-Imamu Ahmad, haddathana Abu Muawiyah, haddathana al-A'mash, an Sulaiman ibnu Maysar, an Tariq ibn Shihab yarfa'uhu, qala دخل الجنة رجل في ذباب الحديد. Al-Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah berkata, Imam Ahmad rahimahullah mengatakan, haddatsana Abu Muawiyah, memberitakan kepada kami Abu Muawiyah, memberitakan kepada kami Al-Amash, beliau berkata dari Sulaiman Ibn Maizarah, dari Tariq Ibn Shihab, yarfa'uhu, beliau merafakkan sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Lalu ia berkata, dakhalal jannata rajulun fi dzubabin alhadits, yakni membawakan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dakhalal jannata rajulun fi dzubabin. Hadis ini, ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, dari sisi sanad hadis ini, Asy-Syaikh Sulaiman rahimahullah dalam Taisir Al-Azizil Hamid, beliau menyebutkan, hadal hadith dzakarahul musannif ma'zuwan li Ahmad. Hadith ini disebutkan oleh musannif rahimahullah dengan menisbahkan kepada Imam Ahmad. Rawahu Ahmad. Hadith ini diriwayatkan Imam Ahmad. Wa adhunnuhu tabi'a Ibn Al-Qayyim fi azwihi li Ahmad. Aku menyangka bahwa beliau musannif rahimahullah mengikuti al-Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah dalam penyandarannya kepada al-Imam Ahmad. Khawani billah rahimani wa rahimakumullah, dalam istilah ulama'ul hadith itu ada makna-makna yang jika difahami disebutkan secara umum, maka tidak bermakna kecuali sesuatu tertentu. Seperti Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah memiliki banyak karya-karya hadis, penyusunan atau pengumpulan hadis. Nah, ada Sahihul Bukhari, ada Al-Adabul Mufrad, ada juz'ul qira'ah khalfal imam, ada raf'ul yadain dan yang lainnya dari berbagai karya beliau rahimahullah. Demikian pula imam-imam yang lainnya. Ketika disebutkan hadis itu diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari secara umum, maka tidak difahami kecuali diriwayatkan Imam Bukhari dalam sahihnya. Demikian pula kalau menyebutkan rawahu Muslim secara umum, tidak difahami kecuali hadis itu diriwayatkan Imam Muslim dalam sahihnya. Demikian pula kalau menyebutkan rawahu Ahmad, diriwayatkan oleh Imam Ahmad rahimahullah, tidak difahami kecuali bahwa ia menyandarkan riwayat tersebut dalam riwayat Al-Imam Ahmad dalam musnadnya. Karena Imam Ahmad punya banyak atau ada beberapa riwayat-riwayat yang lain, ya. Ada Al-Musnad itu yang masyhur dan itu yang difahami ketika disebutkan secara umum mutlak. Ada juga kitab Az-Zuhud dan yang lainnya. Naam. Maka ketika musannif rahimahullah menyebutkan rawahu Ahmad, berarti yang difahami bahwa hadis ini diriwayatkan Imam Ahmad dalam Al-Musnad, dalam kitab beliau yang masyhur Al-Musnad, Musnad Al-Imam Ahmad rahimahullah. Maka kata Syekh Sulaiman rahimahullah, apa yang dilakukan, apa yang disebutkan oleh musannif rahimahullah, aku menyangka bahwa beliau mengikuti Ibnul Qayyim rahimahullah dalam penisbahannya kepada Imam Ahmad. Lalu beliau menyebutkan riwayat ini. Lalu beliau melanjutkan, waqad tala'tul musnad fama ra'aituhu fihi. Sungguh aku telah memeriksa musnad al-imamu Ahmad rahimahullah, namun aku tidak mendapati hadith ini dalam riwayat al-imamu Ahmad dalam musnadnya. Tidak aku dapati. Fala'allal imam rawahu fi kitab az-zuhud aw ghairihi. Boleh saja al-imam Ibnu al-Qayyim rahimahullah, mungkin al-imam Ibnu al-Qayyim menyebutkan atau meriwayatkan hadis ini dalam kitab az-zuhud, kitab milik al-imam Ahmad yang lainnya selain al-musnad. Naam. Atau yang lainnya kata beliau rahimahullah. Dan ini yang sahih bahwa hadis ini dikeluarkan oleh al-imam Ahmad dalam kitab az-zuhud seperti yang disebutkan oleh Syekh Abdullah Al-Bukhari hafizahullah. Demikian pula dalam riwayat Ibnu Abi Syaibah dalam Musannaf dan Ibnu Al-Arabi dalam Al-Mu'jam, Abu Nuhaim dalam Al-Hilyah, Al-Baihaqi dalam Syu'abul Iman, Al-Khatib dalam Al-Kifayah. Naam. Dengan sanad yang sahih dari Tariq Ibnu Syihab dari Salman Al-Farisi radhiyallahu taala anhuma mauqufan, secara mauquf, yakni sampai kepada Salman radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau tidak menyebutkan atau melanjutkan dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sehingga ada permasalahan berikutnya, perkataan dalam penukilan kalam Ibnu Qayyim rahimahullah di sini, Antariq Ibnu Syihab yarfa'uhu, dari Tariq Ibnu Syihab beliau merafa'kannya. Naam. Ini ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, disebutkan oleh Syekh Abdullah Al-Bukhari hafizahullah, ini diambil atau ini berasal dari kitab Al-Jawabul Kafi Ibn Al-Qayyim rahimahullah. Sanad yang disebutkan dalam Al-Jawabul Kafi, kitab Al-Jawabul Kafi tersebut, itu sama seperti sanad yang disebutkan dalam kitab Az-Zuhud karya Imam Ahmad rahimahullah. Lafadznya mirip. Karena lafadznya sama atau mirip, tidak disebutkan yarfa'uhu. Tidak disebutkan yarfa'uhu. Sehingga lafadz dalam kitab ini yarfa'uhu, ini kata beliau, hal hiya wahmun min Ibn al-Qayyim aw la mahallu bahtin. Apakah lafadz ini lafadz yang merupakan kekeliruan dalam menyebutkan riwayat dari al-imam Ibn al-Qayyim rahimahullah, atau benar ada, hanya saja nuskhah yang ada pada kita tidak menyebutkannya, ini butuh pembahasan lanjutan. Yang jelas, yang disebutkan dalam Al-Jawabul Kafi, yang disebutkan dalam Az-Zuhud karya Imam Ahmad, tanpa menyebutkan yarfa'uhu. Naam. Faedah dari hadis ini, daerah faedah dari pembahasan ini, kita mengetahui bahwa penisbahan hadis ini itu yang sahih sampai kepada sahabat Salman Al-Farisi radhiyallahu ta'ala anhu. Naam. Penisbahannya secara marfu' sampai kepada Nabi SAW, ini butuh pembahasan lagi. Apakah riwayat yarfa'uhu itu sahih dari Nabi, dari riwayat kitab Az-Zuhud tersebut ataukah tidak? Itu yang menentukan keabsahan apakah hadis ini sahih untuk dinisbahkan marfu' sampai kepada Nabi SAW ataukah tidak. Naam. Wa Tariq ibn Shihab, dari Tariq ibn Shihab, huwa al-Bajali al-Ahmasi Abu Abdullah ra'an Nabiya SAW wa huwa rajulun. Tariq ibn Shihab al-Bajali al-Ahmasi Abu Abdullah, beliau pernah melihat Nabi SAW ketika telah dewasa. Ketika telah dewasa. Qala al-Baghawi, berkata Imam al-Baghawi, wa nazal al-Kufah, beliau tinggal di Al-Kufah. Wa qala Abu Daud, wa ra'an Nabiya SAW wa lam yasma' minhu syai'an, beliau pernah melihat Nabi SAW namun beliau belum pernah mendengarkan sesuatu pun dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yakni hanya sekedar melihat. Naam. Ya. Maka dibangun di atas ini sebuah hukum. Kalau beliau pernah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam, berarti seorang yang pernah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan ia beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan apa yang beliau bawa, maka beliau atau ia akan teranggap sebagai seorang sahabi, seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu akan menentukan derajat sebuah hadis. Naam. Jika ia meriwayatkan langsung dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka hadisnya bersambung, terhukumi bersambung atau sahih. Namun di sini disebutkan walam yasma' minhu syai'an. Beliau belum pernah mendengarkan riwayat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya belum mendengarkan sesuatu pun. Sehingga kalau beliau meriwayatkan dari Nabi SAW secara langsung, berarti ada perawi yang dihapus atau yang dihilangkan. Ya, karena beliau tidak pernah meriwayatkan hadis, tidak pernah mendengarkan hadis dari Nabi SAW. Ketika beliau mengatakan qala Rasulullah SAW, berarti ada sesuatu, ada seorang yang dijatuhkan dalam sanad tersebut, ada yang tidak disebutkan dari perawinya. Qala al-Hafidh, berkata Al-Hafidz rahimahullah, idza sabata annahu laqiya an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fa huwa sahabi, jika telah sahih bahwa beliau pernah bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka berarti Tariq ibn Shihab seorang sahabi radhiyallahu ta'ala anhu. Wa idza sabata annahu lam yasma' minhu fa riwayatuhu anhu mursalun sahabi, apabila beliau telah sahih tidak atau belum pernah mendengarkan sesuatu pun dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, berarti riwayat beliau dari Nabi sallallahu alaihi wasallam secara langsung dihukumi sebagai mursal sahabi, riwayat yang mursal dari seorang sahabat, riwayat yang terputus dari seorang sahabat kalau diterjemahkan. Wa huwa maqmulun ala rajih, dan riwayat sahabat yang terputus dari Nabi sallallahu alaihi wasallam itu menurut pendapat yang sahih, riwayat tersebut diterima. Para sahabat itu mereka menyebutkan bahwa ketika mereka menyebutkan sesuatu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka mereka meyakini bahwa apa yang mereka sebutkan itu berasal dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik yang mereka dengarkan secara langsung dari beliau sallallahu alaihi wasallam atau yang mereka dengarkan dari sesama mereka dari kalangan para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum. Dan seluruh para sahabat, orang-orang yang terpercaya, orang-orang yang adul, orang-orang yang adil, sehingga riwayat mereka riwayat yang diterima. Sehingga meskipun seorang sahabat menyebutkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ia tidak mendengarkan secara langsung, riwayatnya tetap diterima, riwayatnya tetap sahihah, karena beliau tidak meriwayatkan kecuali beliau mendengarkan secara langsung dari sahabat yang lainnya, dan para sahabat mereka terpercaya, dihukumi terpercaya radhiyallahu ta'ala anhum. Berarti kalau riwayat ini dari Tariq ibn Shihab, bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, berarti dihukumi riwayat-riwayat yang bersambung yang sahihah. Wa kanat wafatuhu ala ma jazama bihi Ibnu Hibban sanata 83, dan wafat beliau radhiyallahu ta'ala anhu yang dipastikan oleh Ibnu Hibban rahimahullah tahun 83 Hijriah. Qauluhu dakhala al-jannata rajulun fi dhubabin, masuk ke dalam jannah seseorang disebabkan seekor lalat. Ay min ajlihi, maksud fi yakni min ajlihi, disebabkan. Ya, ini ilmu nahwu, ilmu lughah dalam bahasa Arab. Fi itu bermakna secara umum di atau di dalam. Tetapi fi juga memberikan makna-makna yang lain ketika masuk pada kata atau dalam kalimat-kalimat tertentu. Ya. Oleh karena itulah definisi huruf dalam istilah nahwu atau bahasa, kata yang akan muncul maknanya jika kata itu dibarengkan, digabungkan dengan kata yang lain. Nah, kata yang baru muncul maknanya ketika bersambung dengan kata yang lain. Seperti ya di sini. Kalau kita ditanya tentang apa makna fi, maknanya banyak. Tetapi ketika masuk dalam kalimat ini, dakhalal jannata rajulun fi dhubabin, seseorang masuk ke dalam jannah fi dhubabin. Fi di sini bukan maknanya di dalam, tetapi maknanya karena, sebab seekor lalat. Ay min ajlih, yakni disebabkan seekor lalat. Lianna fi ta'ti lit-ta'lil, karena huruf jar, huruf fi itu juga memiliki makna ta'lil, penyebutan illah atau sebab, karena. Qauluhu wa qalu kaifa dzalika ya Rasulullah. Dalam hadis disebutkan mereka bertanya dari kalangan sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu ta'ala anhum, bagaimana hal itu bisa terjadi? Ada seseorang yang masuk neraka karena lalat. Demikian pula di kesempatan yang lain ada seseorang yang masuk ke dalam jannah juga disebabkan seekor lalat. Perkara yang ringan tetapi memberikan pengaruh yang bertentangan, bertolak belakang 180 derajat. Kok bisa? Maka mereka bertanya, bagaimana hal itu bisa terjadi ya Rasulullah? Kaannahum taqallu dzalik wa ta'ajjabu minhu, seolah-olah mereka menganggap heran. Bagaimana hal itu bisa terjadi? Kok bisa? Fabayyana lahumun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam masira lahum hadzal amru alhaqiru indahum aziman yastahiqu hadza alaihi aljanna wa yastawjibu alakhir alaihi annar. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian menjelaskan kepada mereka perkara yang menjadikan perkara yang rendah atau yang sepele ini terhadap mereka menjadi sesuatu yang besar, di mana yang ini menyebabkan dia masuk ke dalam jannah, sementara yang lain mengharuskan dia dijerumuskan ke dalam neraka. Na'udzubillah. Subhanallah. Dari sini menunjukkan kepada kita amat sangat pentingnya perkara tauhid. Perkara yang mungkin terlihat sepele itu naudzubillah bisa menjadi penentu keselamatan dan kebahagiaan seseorang di akhirat. Perkara yang penting berarti. Seorang yang mengabaikannya berarti dia mempertaruhkan keselamatan akhiratnya. Kalau di dunia ini ringan, akan ada akhir kehidupan dunia ini. Tetapi na'udzubillah kalau kehidupan akhirat yang tiada akhirnya itu berakhir dengan kecelakaan, na'udzubillah, penyesalan abadi yang didapat berarti seseorang wajib dan wajib untuk benar-benar sungguh-sungguh dalam mempelajari dan mengamalkan tauhid. Nah, qala rahimahullah, Qauluhu faqala mar rajulani ala qaumin lahum sanamun. Ada dua orang. Di sini hanya menyebutkan dua orang, tidak mesti dua orang ini bersamaan. Zahir menunjukkan mereka terpisah. Dua orang melewati suatu kaum yang memiliki berhala. As-sanam makana manhutan ala suratin. Sanam itu sesuatu yang dipahat dalam wujud bentuk rupa. Itu sanam. Memiliki bentuk rupa. Rupa manusia atau rupa hewan. Ya, ada rupanya, ada bentuknya. Berbeda dengan watan. Watan itu secara umum. Ya, segala sesuatu yang disembah dari selain Allah, baik yang berbentuk berhala, sanam, ataukah yang tidak. Ya, pohon kalau disembah namanya watan. Nah, kuburan kalau disembah namanya watan. Nah, namun tidak dikatakan watan kecuali merupakan berhala yang diibadahi, yang disembah, yang berbentuk rupa makhluk hidup. Qala rahimahullah. Qauluhu la tujawi la yujawizuhu ay la yamuru bihi wa la yata'addahu ahadun hatta yaqruba lahu syai'an hatta yuqriba lahu syai'an wa in qalla. Dalam hadis disebutkan mereka tidak bolehkan seseorang pun, yakni tidak boleh ada yang melewatinya. Seorang pun sampai dia bertaqarrub, sampai dia berkurban untuk berhala itu dengan sesuatu, meskipun sesuatu yang kecil. Nah, sesuatu yang ringan. Subhanallah, tidak dilihat ringannya, ya, tetapi dilihat perkara, hakikat perkara itu perkara yang besar, yaitu kesyirikan. Nah, mungkin perbuatannya sepele, mungkin ucapan yang diucapkan itu ringan terlihat atau terdengar, tetapi jika itu termasuk kesyirikan, na'udzubillah, maka berarti seseorang telah melakukan perkara yang sangat besar. Nah, qala rahimahullah, qauluhu qalu lahu qatif walau dzubaban faqaraba dzubaban fakhallu sabilahu fadakhala annar. Nah, mereka berkata, berkurbanlah meskipun seekor lalat. Nah, Syekh Abdul Al-Bukhari hafizullah beliau menyebutkan dalam lafaz ini, Syekh Muhammad Aman Al-Jami rahimahullah beliau menjelaskan, az-zubab wa in kana la yastafadu minhu illa annahu hasala bihil maqsud wa huwa al-khudu' wa tadallul li hadha as-sanam. Kata Syekh rahimahullah, lalat ini meskipun sebenarnya tidak bisa diambil faedah dari sesembelihan lalat tadi. Enggak ada faedahnya. Enggak ada manfaatnya sedikit pun dari lalat tadi. Enggak bisa dimakan dagingnya. Nah, sesuatu yang rendah sedikit, kecil. Hanya saja bagi mereka telah tercapai tujuan yang mereka inginkan, yaitu seseorang merendahkan diri dan tunduk kepada berhala tadi ketika dia memberikan persembahan. Itulah kesyirikan yang diinginkan. Dari sini ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, berarti seorang muslim harus jeli, harus teliti, harus memberikan perhatian serius terhadap permasalahan tauhid. Tidak menganggap sepele ucapan atau perbuatan yang dilakukan jika itu bertentangan dengan tauhid. Sebagian orang hendak mendapatkan atau berupaya untuk memperoleh keselamatan tetapi tidak memperhatikan apa yang diucapkan. Ketika dia hendak ke laut, maka dia berucap dengan ucapan yang dia anggap ringan, padahal itu besar karena bertentangan dengan tauhid. Dia katakan, "Mbah, kami mau ke laut. Tolong jangan ganggu kami." Nah, dia berlindung kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia masuk hutan, dia menyangka bahwa dia butuh mengucapkan ucapan atau dia butuh melakukan suatu bentuk upaya untuk meminta perlindungan kepada yang kata dia penguasa tempat tersebut. Apakah dengan permintaan ucapan, walaupun mereka mengistilahkan ucapan permisi, Mbah kami mau ke hutan, kami numpang lewat, tolong jangan ganggu kami, tolong jangan sesatkan kami di hutan. Dengan ucapan atau dengan perbuatan? Perbuatan yang mereka yakini. Apakah dengan menaruh sesuatu di jalan masuknya, walaupun itu dedaunan, atau walaupun itu rempah-rempah misalkan, atau apa saja yang mungkin mereka menganggap sepele, cuma daun, tetapi dia jadikan itu sebagai syaratnya. Mereka meyakini atau mengatakan misalkan, hei, itu tempat keramat, kalau kamu mau lewat tempat itu dan kamu mau selamat, maka minta permisi kamu ketika melewatinya. Permisi, apakah dengan meletakkan sesuatu atau dengan mengucapkan kata permisi dengan istilah mereka yang mereka fahami, atau misalkan kalau dia bawa kendaraan, ucap atau bunyikan klakson, katakanlah misalkan 3 kali sebagai bentuk permisi. Apa sih manfaat klakson itu dipencet? Apa sih dampaknya bagi seseorang? Mungkin dia menganggap ringan, sepele. Tetapi hakikatnya itu merupakan bentuk ketundukan dari dia kepada tempat atau yang dianggap keramat yang dikultuskan tadi. Sungguh dia telah menampakkan ketundukan kepada selain Allah tadi. Dia terjatuh ke dalam kesyirikan tanpa dia sadari. Na'udzubillah. Disinilah pentingnya tauhid. Qala rahimahullah. Fi hadha bayanu 'azamati syirki walau fi syai'in qalil. Di sini menunjukkan tentang begitu besarnya kesyirikan. Meskipun sesuatu yang dianggap kecil, ringan, sedikit, cuma lalat kok, cuma daun kok, cuma klakson kok, tidak besar. Tapi kalau itu kesyirikan, itu besar. Wa annahu yujibun nar, dan itu akan menyebabkan dia, mengharuskan dia dijerumuskan ke dalam neraka. Na'udzubillah. Kama qala ta'ala, seperti firman Allah ta'ala, innahu may yusyrik billah faqad haramallahu 'alaihi al-jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimina min anzar. Sesungguhnya barang siapa yang menyekutukan Allah, Allah haramkan atasnya jannah dan tempat kembalinya adalah neraka. Tidak ada penolong bagi orang-orang yang berbuat zalim, yang melakukan kesyirikan tadi. Na'udzubillah. Kebahagiaan apalagi yang diharapkan, yang dicita-citakan, jika seorang telah tercatat hasil akhirnya adalah neraka dan dia diharamkan dari jannah. Kebahagiaan apa yang dia harapkan lagi berikut itu, setelah itu? Berarti perkara penting. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Penting permasalahan tauhid. Wa fi hadzal hadits al-hadzaru min al-wuqu'i fi syirk. Hadis ini memberikan peringatan dari terjatuh ke dalam kesyirikan. Wa annal insana qad yaqa'u fihi wa huwa la yadri annahu min asyirkil ladzi yujibun nar. Dan seseorang itu memungkinkan, boleh jadi, bisa saja memungkinkan dia terjatuh ke dalam kesyirikan dalam keadaan dia tidak mengenalinya, dia tidak kenali bahwa itu kesyirikan yang mengharuskan dia masuk dan dicerumuskan ke dalam neraka. Na'udzubillah. Berarti wajib bagi setiap muslim, setiap kita untuk menuntut ilmu dan mengamalkannya, serius dalam mempelajarinya. Qala rahimahullah. Wa fihi annahu dakhala an-nar bisababin lam yaqsidhu ibtida'an. Hadis ini pula menunjukkan bahwa ia masuk neraka dengan sebab sebuah perkara yang awal mula dia tidak memaksudkan. Awalnya dia tidak menginginkan untuk berkurban kepada selain Allah. Nah, tetapi di tengah jalan kondisi keadaan dia memaksa, menjadikan dia masuk, dia menjalankan atau melakukan kesyirikan tadi yang menyebabkan dia masuk ke dalam neraka. Disinilah penting ilmu. Mungkin awal mula niatnya baik, mungkin awal mula dia tidak menginginkan untuk melakukan kesyirikan, bukan itu tujuannya. Tetapi demikianlah manusia, selalu diberikan ujian dan berbagai cobaan di sela atau di tengah-tengah kesehariannya. Cobaan-cobaan itu, ujian-ujian tadi, seperti ini misalkan, kalau seseorang tidak membaringinya dengan tuntunan syariat, bisa menyebabkan dia terjatuh ke dalam kesalahan tersebut dalam kondisi dia tidak menyadarinya, na'udzubillah. Bagaimana jika kesalahan itu merupakan kesyirikan atau kekufuran, wal'iyadzubillah, yang mengancam keselamatan akhiratnya? Berarti perkara yang berbahaya. Wa inna ma fa'alahu takhallusan min syarri ahli sanam. Dia hanya melakukan hal itu untuk membebaskan dirinya dari kejahatan para penyembah berhala tadi. Dia melakukannya agar dia tidak dibunuh. Dia melakukannya agar dia bisa lewat. Nah, wa fihi anna dhalika rajul kana musliman qabla dhalik. Riwayat ini pula menunjukkan bahwa laki-laki tadi itu awalnya seorang muslim. Awalnya dia muslim, bukan seorang yang kafir aslan. Dari mana diketahui? Wa illa falau lam yakun musliman lam yakul dakhalal nara fi dhubabin. Kalau dia itu bukan muslim, niscaya tidak akan disebutkan dia masuk neraka karena lalat. Karena di sini menyebutkan orang ini masuk neraka karena lalat. Kalau dia kafir, tentunya dia akan masuk neraka karena kafirnya. Sama saja dia berkurban dengan lalat ataukah tidak, dia akan masuk neraka karena kekafirannya. Tetapi karena disebutkan sebab masuk nerakanya karena lalat, berarti ini penyebabnya. Kalau tanpa penyebab ini, berarti dia masuk jannah. Berarti asalnya dia muslim, tetapi karena dia melakukan kesyirikan ini, menyebabkan dia masuk neraka, na'udzubillah. Wa fihi anna amalal qalbi huwal maqsudul a'zam hatta inda abadatil awthan dzakarul musannif bima'na. Kata beliau, hadis ini pula menunjukkan bahwa amalan qalbu, niat hati, itu tujuan terbesar. Dan ini difahami meskipun bagi para penyembah berhala. Mereka tahu bahwa yang penting ketundukan, meskipun ketundukan dengan kalbu, yang penting disetujui, yang penting ridha terhadap perbuatan mereka. Nah, ini disebutkan oleh musannif secara makna. Qauluhu wa qalu lil akhar, mereka mengatakan kemudian kepada orang yang kedua, qarrib, berkurbanlah kamu. Qala, lelaki tadi berkata, ma kuntu li uqarriba li ahadin syai'an dunallahi azza wa jal. Aku tidak akan berkurban untuk seorang pun dengan sesuatu pun, apapun itu, jika diperuntukkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Berarti ini muwahhid. Dia tidak mau berkurban untuk selain Allah, meskipun kurbannya sepele atau kecil. Fafihi, hadis ini berarti menunjukkan bayanu fadilati tauhid wal ikhlas was salabati fid din. Hadis ini menunjukkan keutamaan ikhlas, keutamaan tauhid, dan keutamaan kokoh keras dalam berpegang teguh dengan agama, dengan ad-din. Nah, keutamaan tauhid, dia masuk jannah akhirnya. Meskipun dunianya hilang, meskipun dia terbunuh, hasil akhirnya adalah jannah. Kokohnya dia di atas agama, dia rela mempertahankan al-haq meskipun ancamannya adalah kematian, dan dia dibunuh dengan sebab itu, hasil akhirnya jannah. Itu keutamaan. fa fihi makna qawlihi fil hadis wa an yukraha an yauda an wan yakraha an yauda fil kufri ba'da id anqadhahu Allah minhu kama yakrahu an yuqdhafa fin nar. Seseorang, salah satu sifat atau salah satu ciri dari tiga orang yang merasakan nikmatnya iman, lezatnya keimanan, yaitu dia membenci untuk kembali kepada kekufuran setelah Allah selamatkan dia dari kekufuran tadi, sebagaimana dia benci untuk dicampakkan, dimasukkan ke dalam neraka. Dia tidak suka untuk masuk neraka, maka dia pun membenci untuk kembali kepada kekufuran setelah Allah selamatkan dia dahulu dari kekufuran tadi. Setelah Allah berikan petunjuk dan hidayah kepadanya, maka dia akan merasakan lezatnya iman. Qala al-musannif wa fihi ma'rifatu qadri syirki fi qulubil mu'minin kaifa sabara 'alal qatli wa lam yuwafiqhum ma'a kaunihim lam yatlubu minhu illa al-'amal adh-dhahir. Pada hadis ini terdapat pengenalan, pengetahuan tentang kadar kesyirikan di kalbu kaum mukminin, bahwa kalbu kaum mukminin itu memahami kesyirikan itu perkara yang besar. Kesyirikan itu perkara yang sangat-sangat besar sehingga tidak boleh dikerjakan. Kaifa sabar? Bagaimana mereka bisa bersabar untuk dibiarkan terbunuh agar dia tidak mencocoki, tidak menyetujui, tidak menyepakati terhadap mereka, padahal mereka itu tidak meminta kecuali sekedar amalan yang zahir saja, cuma berkurban, terserah hatinya seperti apa. Tetapi karena ia memahami bahwa perkara kesyirikan ini besar, dia tidak melakukannya meskipun cuma secara zahir. Kata para ulama, lelaki ini dia tidak menyembelih dan dia rela untuk dibunuh, yang penting dia tidak melakukan kesyirikan. Ini ada dua kemungkinan, ada dua ihtimal. Kemungkinan yang pertama, bahwa pada syariat orang-orang terdahulu, mereka tidak dibolehkan atau tidak diberikan rukhsah tentang al-ikrah. Ini yang pertama. Yang kedua bahwa ia lebih memilih ya untuk kokoh di atas agamanya meskipun boleh baginya untuk menampakkan ya perbuatan kesyirikan tadi jika hatinya tidak menyetujui, mukrohan, sebagai seorang yang terpaksa. Perkara ini insyaallah akan kita pelajari di kesempatan berikutnya biidznillah. Beberapa permasalahan terkait dengan al-iqra' ini biidznillah di kesempatan berikutnya. Mudah-mudahan apa yang kita kaji memberikan manfaat. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.